نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يغنى في دين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab-bab tentang kaifiyah duduk, ya, al-jilsah, hayatul julus, tata cara duduk dan model duduk dibahas di sini al-muallif rahimahullah dalam beberapa bab. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan dengan persyaratan. Ini dibahas sekali lagi menegaskan kepada kita bahwasanya Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna, meliputi segala sesuatu yang diperlukan seorang insan dalam aspek kehidupannya, sampai urusan duduknya itu dikaji, dipelajari dan dikasih bimbingan. Ini duduk yang boleh, ini yang tidak boleh, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Ada perincian di situ. Seorang muslim yang muwaffaq akan berupaya menetapinya, mengamalkan bimbingan-bimbingannya. Yang boleh dia kerjakan dengan keyakinan itu boleh dalam Islam. Yang dilarang dia tinggalkan karena yakin itu larangan Islam. Dia hanya imtithal, semata-mata ingin melaksanakan perintah, mengharapkan pahalanya dan ingin meraih barokatul amal bis sunnah, barokah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW meskipun dalam bentuk tata cara duduk. Ya mungkin sebagian pihak meremehkannya, tapi ketika niatannya ikhlas dan tujuan dia untuk mengamalkan sunnah, besar pahalanya. Sampai pada bab 560. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab al-qurfusa, bab duduk qurfusa. Duduk qurfusa ini sama kayak ihtiba yang dibahas kemarin. Cuman kalau ihtiba menggunakan kain yang mengikat antara lututnya dia dengan punggungnya dia. Kalau qurfusa menggunakan tangannya. Nah, begitu. Lagi baik. Nah, begitu ya. Jadi dia duduk pada kedua pantatnya, mohon maaf. Kemudian betisnya dinaikkan dan dia memegangi, kedua tangan memegangi lututnya. Itu namanya qurfusa. Barakallahu fikum. Duduk ini diperbolehkan dengan persyaratan. Yang pertama, tidak tampak auratnya. Sehingga kalau mau mempraktekannya harus menggunakan sarawil, ya, sarawil, kemudian sarung atau sarawil, jubah atau sarawil. Sehingga ketika dia menaikkan betisnya enggak nampak auratnya. Yang dilarang ketika tampak auratnya bukan karena semata-mata cara duduknya. Dilarang karena tampak auratnya. Sehingga ketika dia enggak nampak auratnya maka diperbolehkan. Yang kedua, duduk ini tidak boleh pada saat sholat. Bagi orang yang sehat jelas, itu bukan kaifiat duduk sholat dalam sholat. Bagi mereka yang sakit sekalipun, tidak diperbolehkan untuk dalam sholat. Dipaham ya? Ada mafhum. Selain itu diperbolehkan. Khusus untuk yang wanita, ditekankan lebih lanjut, lebih tegas lagi. Jangan sampai nampak auratnya. Barakallahu fikum. Itu namanya qurfusa. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa qala haddatsana Abdullah ibn Hasan al-Ambari qala haddatsatni jaddatai Safiya bintu Ulaibah wa Tuhaibah bintu Ulaibah wa kanata rabibati Qailah, dan dua nenekku ini Safiyah bintu Ulaibah dan Tuhaibah bintu Ulaibah, ini dua anak asuhnya Qailah. Itu nama orang namanya Qailah. Qalat, berkata Qailah, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qa'idun al-qurfusa'a atau qa'idan al-qurfusa'a. Katanya Qailah, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk qurfusa yang dibahas tadi. Falamma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-muqbata khashi'a fil jilsah ur'idtu min al-farq. Ketika aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu khusyuk, ya, begitu khusyuk dengan cara duduk seperti itu, saya jadi ketakutan. Saya takut sehingga gemetar. Ra'atun itu orang yang gemeter dikarenakan takut. Dikarenakan takut. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Tabarani, ada yang di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ar'atal miskinah, ya Rasulullah, engkau membuat takut perempuan yang miskin ini, yang kasihan ini. Maka Rasul bersabda tanpa menoleh ke siapapun, ya miskinah, alaikis sakinah, wahai miskinah, perempuan yang miskinah, yang kasihan, wajib atas kamu untuk tenang. Maka hilanglah dariku ketakutan yang ada di hatiku, katanya Qailah. Naam, hadza wadih. Ini hadis dikatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Khulasanya pertama adalah bolehnya duduk qurfusa dengan syarat tidak boleh kelihatan auratnya. Yang kedua, bukan dalam salat. Dipahami ya? Yang kedua, duduk ini adalah jilsatul mutakhasyi. Cara duduknya orang yang khusyuk. Orang yang sedang tadabur, sedang merenung sesuatu, sedang khusyuk. Seringkali seperti itu. Jadi dia sambil duduk begini, dia menerawang. Entah dia lagi mungkin berzikir khusyuk, atau dia lagi menghafal Al-Quran, atau lagi merenungkan sesuatu yang menyenangkan, atau yang menjadi problema hidupnya dia. Abhim, dia tenang, dia khusyuk. Itu Al-Qurfusa, nama jilsatul mutakhasyi. Sehingga kadang kalau orang gak kenal, jadi kayak segan, atau takut gitu. Padahal itu bukan orang yang jahat. Hanya semata-mata orang yang duduknya tenang, mutakhasyi. Bisa diresapin ini? Nah, itu perlu persiapan. Antum kalau duduknya seperti itu biasanya kepingin serius. Nah, gitu ya. Gimana nih Pak, istrinya Pak? Nah, tapi jangan terlalu lebar itu Pak. Agak terus sedikit. Nah, ininya lebih. Nggih, enggak, kakinya itu ditutup, agak tutup, terus tangannya lebih ke bawah. Nah, sehingga pahanya agak nempel ke perut. Nah, dia begini. Itu biasanya orang lebih lagi kepingin serius, lagi kepingin khusyuk dia. Sehingga boleh dengan ketentuan di atas barakallahu fikum. Al-Malifu rahimahullahu ta'ala babu tarabbu', bab duduk bersila. Ini bersila. Yang itu bersila semua ini sekarang, Masya Allah. Ini bersila. Bisa yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Atau sebaliknya. Itu bebas yang namanya silanya. Bisa kaki kanan di atas, yang kiri di bawah. Atau sebaliknya. At-tarabbu' itu duduk bersila. Ini disebut dengan jalsa al-istirahah lil-insan. Tata cara duduk yang rehat, yang nyaman bagi manusia. Yang paling zen ya itu duduknya. Duduk ini diperbolehkan di luar sholat atau dalam sholat untuk yang sakit atau yang tidak kuat berdiri. Paham ya? Di luar sholat jelas diperbolehkan dikarenakan nutup auratnya dia, nggak bakal buka. Ya, untuk laki-laki, untuk perempuan, labas. Dalam sholat diperbolehkan bagi yang sakit. Yang sakit, dia mau sholat sambil duduk dengan cara bersila seperti itu. Atau orang yang gak kuat berdiri. Entah berdirinya panjang, gak kuat berdiri dia. Hanya dia duduk, boleh dengan bersila. Atau memang dia ada penyakit, gak kuat berdiri lama. Sehingga dia sambil duduk, diperbolehkan bersila ketika sholat. Dipahami ya? Tidak harus iftirash. Boleh bersila meskipun sedang sholat. Bagi yang sakit atau bagi yang gak mampu untuk duduk. Yang ini diperbolehkan luar dan dalam sholat. Atau bagi yang sehat, maka dengan berdiri ketika sedang sholat. Gak boleh duduk. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Abi Bakrin. Qala haddathana Muhammad ibn Uthman al-Qurashi. قال حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيام قال حدثني جدي حنظلة بن حذيام قال قتني حنظلة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم aku pernah datang menemui Rasulullah صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا. Saya melihat beliau duduk bersila. Duduk bersila. Ini wadih. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dari Jabir bin Samurah. Semoga Allah meridainya. Kana Rasulullah SAW إِذَا صَلَى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَى. Kata Jabir bin Samurah, dahulu Nabi SAW apabila selesai subuh, selesai fajar, beliau duduk bersila di majelisnya hingga terbitnya matahari, bagus terangnya. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ini di luar sholat. Di luar sholat. Diperbolehkan dikarenakan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala hadathana Ibrahim al-Munzir qala hadathani Ma'an al-Qazzaz qala hadathani Abu Ruzayq annahu ra'a Ali bin Abdul bin Abbas jalisan mutarabbi'an. Katanya Abu Ruzayq, dia pernah melihat Ali bin Abdullah bin Abbas duduk bersila. Wadi'an ihda rijlaihi al-ukhra. Dia meletakkan satu kaki di atas kaki yang lain. Al-yumna al-yusra. Yang kanan di atas yang kiri. Berarti gimana itu? Nah, begitu. Nah, jadi kanannya di atas, kiri di bawah. Itu diperbolehkan. Atau sebaliknya. Kiri di atas, ini ke atas ini. Dibalik, Pak. Itu kanan di atas. Sekali dibalik. Kiri di atas, kanan di bawah. Akhirnya, labas. Semuanya diperbolehkan, barakallahu fikum, tindakan para salaf. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Yusuf. Qala haddathana Sufyan. An Imran ibn Muslim qal. Dia mengatakan, Ra'aitu Anas ibn Malikin yajlisu hakadha mutarabbi'ah. Saya pernah melihat Anas bin Malik duduk demikian. Yani bersila. Wa yadu'u ihda qadamaha al-ukhra. Beliau meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Bisa yang kanan di atas, kiri di bawah, atau sebaliknya. Barakallahu fikum. Ada satu yang dirinci. Ada hal yang dirinci, barakallahu fikum. Dan akan dirinci insyaallah pada bab yang berikutnya. Saya bukan sekarang, khawatir tidak nyampe ke babnya tadi. Terkait dengan meretakkan satu kaki di atas kaki yang lainnya. Ini apabila dalam posisi berbaring. Atau posisi telentang. Ya. Kalau ketika kita sedang telentang, diperbolehkan untuk lurus. Atau ujung kaki, telapak kaki di atas telapak kaki yang lainnya. Ini boleh. Kenapa boleh? Tidak membuka aurat. Adapun kalau kemudian kaki satu dinaikkan di lutut kaki yang lainnya, ini dirinci. Dirinci. Apabila tidak terbuka auratnya, dia menggunakan sarawil, labas. Tapi kalau terbuka tidak boleh. Tidak boleh. Difaham ya? Itu ada nas langsung yang mengatakan demikian dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariha ayyada rajulu ihda rijlahu al-ukhra wa huwa mutashi'. Belum membenci, tidak suka seseorang yang meretakkan satu kaki di atas kaki yang lain dalam keadaan dia berbaring. Gimana ya, Fan, kaifiyahnya? Ada yang mau praktek ini? Yang pakai sarawil. Ya apa? Ada yang praktek? Telentang, kakinya, kalau di ujungnya, tok labas. Yang ini nangkring di bagian lututnya. Nah, gitu. Akhirnya sambil telentang gitu ya, kakinya nempel satu. Bisa kanan, di atas yang kiri, atau sebaliknya. Yang ini kata para ulama, larangan yang dimaukan itu, apabila nampak auratnya dia. Paham ya? Tapi ketika enggak nampak auratnya, boleh. Tapi kurang afdal. Sisi kurang afdalnya apa? Kurang muruahnya. Kurang muruahnya. Kurang menjaga wibawaan dia. Gitu. Nah, kalau kakinya langsung menangkring gitu kan, kayaknya kurang etis bagi orang-orang terpandang gitu ya. Kan, ya. Tapi boleh, selama enggak nampak auratnya. Yang dilarang ketika nampak auratnya. Barakallahu fikum. Ini akan dibahas insyaallah pada bab khusus masalah itu, bab istilqa, bab tentang telentang. Nanti akan dibahas pada bab yang cukup panjang, khawatir enggak nyampe. Dibahas sekarang insyaallah taala. Gitu ya. Jadi intinya kalau duduk bersila boleh. Laki perempuan boleh. Duduk bersila juga boleh dalam salat bagi yang sakit atau bagi yang tidak kuat berdiri, entah karena sakit atau karena panjang berdirinya. Adapun kalau sampai telentang, ketika dia ingin menaikkan kaki kanan di lutut kaki kirinya atau sebaliknya, diperbolehkan bila tidak nampak auratnya, diharamkan bila nampak auratnya, dan afdolnya tidak demikian, untuk menjaga muruahnya dia, harga dirinya. Barakallahu fikum. Hada wadih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babul ihtiba. Bab al-ihtiba. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Di pekan berikutnya. Pada bab 558. Babul ihtiba fi thawb. Bab ihtiba menggunakan pakaian. Yang ini umum. Babul ihtiba. Hakada. Bab ihtiba. Sehingga ihtiba itu umum. Bisa dalam bentuk kurfusok tadi. Menggunakan tangannya dengan cara yang pertama tadi kurfusok. Butuh di pantatnya. Kemudian betis diangkat. Tangannya memegang lutut. menggunakan tangan. Ini dikatakan ihtiba bil yad. Ihtiba dengan tangan. Nama lainnya kurfusa. Atau menggunakan alat. Menggunakan kain. Seperti yang saya gambarkan itu. Ada kain yang dijahit. Melingkar begitu. Dipakai untuk menahan punggungnya dan lututnya. Hakata. Itu namanya ihtiba juga. Semuanya sama persyaratannya. Selama tidak nampak auratnya boleh. Baik ketika duduk santai atau duduk ketika Jumatan atau menunggu sholat diperbolehkan. Selama tidak nampak auratnya. Hadis yang melarangnya itu apabila nampak auratnya. Baik ketika Jumatan yang dikerjakan di luar sana pada Jumatan atau ketika duduk biasanya. Ketika nampak auratnya, enggak diperbolehkan. Sehingga ringkasnya, duduk-duduk, tata cara duduk itu hukum asalnya boleh. Kecuali yang pertama ada dalil khusus yang melarangnya. Yang ini jangan. Maka jangan kerjakan. Atau yang kedua, cara duduknya membuka aurat. Ini dilarang karena nampak auratnya bukan zat cara duduknya. Sehingga Islam di sini sangat menjaga privasi seseorang, melarang mereka untuk membuka auratnya kepada yang bukan haknya. Yang punya hak siapa ini? Hanya pasutri saja. Selebihnya tidak boleh. Barakallahu fikum. Kita baca riwayat cukup panjang ya, Ikhwan, dikarenakan berkaitan dengan pembahasan yang lain. Qala al-muallif rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Qurrah ibn Khalid qala haddatsana Qurrah ibn Musa al-Hujaimi an Salim bin Jabir al-Hujaimi qala, dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhtabin fi burdah. Aku pernah datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berihtiba pada sebuah kain burdah. Sebuah kain burdah. Jadi kain yang dibikin untuk penyangga punggung sama lututnya. Kalau dia kain biasa, diikat. Plek, gitu, supaya tidak lepas. Kalau dia sudah dijahit, enak. Tinggal dipasang gitu aja. Barakallahu fikum. Ini menggunakan kain burdah. Qala wa inna hadabaha ala qadamaihi, dan sungguh hadabnya, hadab itu ikhwan, ujung-ujung kain. Kain biasanya ada apa namanya? Ada kriwil-kriwilnya itu, apa namanya? Gitu ya. Ada rendanya. Ada rendanya. Sebelum renda itu kan ada jahitan di bagian ujungnya itu. Supaya menahan rendanya, dijahit di bagian ujungnya. Paham ya? Yang namanya hudbah tadi itu. Renda-renda yang menjulur. Katanya beliau, saya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang berihtiba pada sebuah burdah yang renda-rendanya itu menyentuh kedua telapak kaki beliau. Berarti kainnya lumayan lebar. Ini langsung ditaruh di punggungnya kayak selendang gitu. Dipakai untuk menahan lututnya, diikat, dibiarkan menjulur. Sehingga rendanya menyentuh kakinya. Barakallahu fikum. Ini syahidnya. Artinya apa ini? Boleh. Karena Rasul yang melakukannya. Dipahami ya? Dan ini dimaknakan tidak nampak auratnya. Karena beliau disebutkan dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, melarang. Larangan berihtiba. Dikompromikan oleh para ahli fikih, hadis yang melarang bila nampak auratnya. Hadis yang membolehkan bila enggak nampak auratnya. Jadi paham ya? Nah, itu boleh. Lanjut. Faqultu ya Rasulullah. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, ausini, beri aku wasiat. Ini pembahasan yang lain yang bisa kita berfaedah insyaAllah ta'ala. Qala, maka Rasul bersabda, memberikan wasiatnya kepada Salim bin Jabir Hujaimi. Alaika bittaqillah, ini yang pertama. Wajib atas kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiat takwa nomor satu. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Yang kedua, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dan sungguh-sungguh janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Jangan kau meremehkan. Walau antufrigha lil mustaqi, meskipun itu dalam bentuk engkau menuangkan bagi orang yang meminta air, min dalwika, dari timbamu yang berisi air, fi ina'ih, di bejana dia. Sumur, dia perlu air. Kamu kalau dulu pakai sumur, timba, ambil, dari sumur menggunakan timba. Kamu menimba satu timba, kamu tuangkan di bejana dia. Itu remnya kecil, sumurnya kamu airnya banyak. Dikasih satu timba untuk orang lain, itu kebaikan. Jangan meremehkan amal baik sedikit pun, meskipun engkau hanya menuangkan air kepada orang yang meminta air dari timba kamu ke bejana dia. Kalau sekarang pakai keran, Pak minta airnya Pak, kamu nyalakan keran, penuh, timbanya kamu bawa ke dia, dituangkan ke bejana dia, dia pergi. Kan organik Pak, organik piro? Air keran sak timba organik piro? Kan regane ya. Sing Roma, sing bakir regane ono, Pak. Nah, yang gitu ya. Enggak ada harganya. Mode aja harga berapa? 500 perak. Segitu toh ada nilainya. Tapi itu perkara ma'ruf, perkara kebaikan. Maka saya mengingatkan, jangan meremehkan satu kebaikan sedikit pun. Mungkin bagi kamu remeh. Bagi dia berharga. Kita enggak tahu. Pak, minta anu ya, airnya satu timba. Air apa? Air keran. Oh, monggo. Bagi antum organik biro. Bagi dia Masya Allah. Ternyata air itu dipakai dia untuk masak nasinya, untuk air minumnya. Dia enggak mampu membeli air galon, air isi ulang untuk masak. Dia minta kepada kamu, tetangga kamu. Air dia, ini kalau kamu enggak mungkin dipakai minum. Enggak mungkin dipakai untuk masak. Ini pakai mandi, oleh kamu untuk mandi, untuk membersihkan mobilnya antum, motornya antum, nyirami tanamannya antum. Tapi bagi dia sangat berharga. Saat timbul lumayan itu. Masak untuk menjerang air bisa sampai sehari penuh. Bagi dia sangat berfaedah. Maka jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Yang penting ikhlaskan niat. Ya, disebutkan oleh para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Bisa jadi amalnya itu kecil, jadi besar karena niatnya. Dia ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada niatan sum'ah, riya, pujian. Lillahi ta'ala membentuk orang lain. Besar dengan niat soleh tadi. Sebaliknya, warubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Banyak amal yang besar, jadi kecil karena niatnya. Amalnya besar. Amal besar ini, bukan amal kecil, besar. Jadi kecil, tidak bernilai, tidak berharga. Karena apanya? Niat yang jelek. Yang ini memberikan kepada orang satu timba air. Air keran. Ikhlas lillahi ta'ala. Besar pahalanya. Yang ini menggelontorkan uang ratusan juta. Untuk fakir miskin. Untuk kesombongan dia. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Maka semuanya yang pertama harus ma'ruf. Ini perkara yang baik dalam syariat. Yang kedua, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat barakallahu fikum. Mungkin bagi antum nasi sebungkus, mungkin bagi antum tidak bernilai. Ramadan kayak gini banyak ngirim. Masya Allah, antum masak enggak laku masakan antum, lagi dikirim lagi, kirim lagi, kirim lagi. Bagi antum mungkin kurang bernilai. Tapi bagi orang lain itu luar biasa. Luar biasa. Maka jangan dibuang-buang nasinya antum itu. Hah? Kalau sudah enggak mampu nampung untuk hari itu, ima antum pakai sahur, ima antum kumpulkan bagi pada orang lain. Ini banyak sekali nih kayaknya nih. Sudah, nih untuk keluarga cukup. Sudah, selebihnya langsung bawa. Kasihkan kepada orang yang membutuhkan nasi ini. Bagi mereka barangkali yang membutuhkan satu nasi bungkus, mungkin harganya 10.000, bagi antum murahlah. Bagi mereka sangat berharga. Kamu kasihkan orang yang tepat, ya Allah, ini orang gak pernah makan. Baru ketemu nasi sepekan yang lalu. Ketemu lagi, baru sekarang ketemu nasi. Biasanya gak pakai nasi. ketemu nasi, kamu kasih sama dia. Dia orang lima atau lima bungkus. Masya Allah. Senang dia. Sehingga jangan pernah meremehkan perkara ma'ruf sedikitpun. Meskipun bentuknya engkau hanya menuangkan air dari timba kamu untuk orang lain yang butuh air ke bejana dia. Jangan meremehkan kebaikan sedikit, sedikit-sedikitpun. Meskipun engkau memberikan untuk mereka satu nasi bungkus. Nilainya mungkin 5 ribu, 7 ribu, 10 ribu. Yang zen 25 ribu. Jangan meremehkan. Mungkin itu sangat-sangat bernilai bagi mereka. Ikhlaskan niat, maka pahala besar akan menanti kamu. Barakallahu fikum. Pahalanya lebih gede daripada kebaikan yang kamu kasihkan. Kamu ngasih sebungkus 10 ribu. Kamu ikhlas. Pahalanya berlipat ganda. Ada muhim jiddan. Yang ini melatih kita untuk berjiwa sosial. Melatih kita untuk peka dengan orang lain, dengan sesama. Mari kita untuk betul-betul perhatian dengan orang lain, memberikan kemakrufan kepada mereka meskipun dipandang sedikit. Khusus untuk wanita dengan tetangga sebelahnya, tetangga perempuannya. Beliau memberikan juga pesan khusus kepada mereka. Kata beliau SAW, La tahkiranna jaratun li jaratiha walau hirsan syatin. Ini dikasih khusus ini. Kenapa? Dikarenakan para ibu-ibu biasa komunikasi, biasa akses gitu ya, saling berbagi. Niatnya ikhlas, jangan gengsi-gengsian. Maka Rasul mengatakan, kamu wahai tetangga perempuan, jangan meremehkan kebaikan sekecil pun yang kamu kasihkan untuk tetangga perempuan yang lain, meskipun yang kamu kasih itu firsan syat. Kaki kambing, tapi bukan kikilnya, sepatunya kambing. Paham ya? Kaki kambing zen. Tapi yang paling bahut warna hitam itu. Yang warna hitam. Yang walot, yang gak mungkin dimasak itu. Itu namanya firsan syat. Meskipun itu yang kamu kasihkan. Gak kikil, kikil karena enak. Ya lah. Zen. Yang bisa masak, Masya Allah, zen. Bukan itu yang kamu kasih itu. Artinya meskipun kamu memberikan sesuatu yang tidak bernilai. Pas. Jangan diremehkan. Kasih. Ikhlaskan niat, besar pahalanya. Ya itu. Bu, wonten garam, Bu. Niki kalau lagi masak, kirang garam, kirang asin, Bu. Ini mau ngomong-ngomong, Bu. Dia gak mungkin ngambil sekilo biar. Ya laut namanya. Paling sedikit saya jumput garam, terus sedikit tambahkan ke masakannya, Masya Allah. Gak ada reganya itu. Hatta serupiah gak laku. Mau garam 1-250 gram, 1 rupiah. Ngasih sejumput tok, sedikit tok. Tapi bagi ibu tadi, itu luar biasa. Masakan hambar, jadi zen. Sehingga jangan meremehkan sedikit. Barakallahu fiik. Bu, anu nggih pinjam sendoknya, Bu. Ada enggak selusin? Apa nggih? Niki wonten acara niki. Keluarga datang semuanya ini kekurangan sendok. Monggo, pinjam biasa. Bagi mereka Masya Allah. Sudah. Insya Allah tetangga yang soleha akan mengembalikan utuh. Kan gitu ya. Waziadah gitu ya. Ini Bu sendoknya. Ini Bu sedikit tadi masaknya ini. Soto ayam rek, genar rek, segera ya. Double. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Yang berikutnya. Contoh kebaikan yang dianggap remeh. Qala au tukallima akhaka wa wajhuka munbasit. Atau engkau berbicara dengan saudara kamu, wajah kamu berseri-seri. Ini perkara ma'ruf, perkara kebaikan ini. Jangan diremehkan. Justru ini menambah kokohnya ukhuwah. Menambah rasa cinta. Tandanya kamu tidak benci sama dia. Tidak ada permusuhan antara kamu dengan dia. Buktinya apa? Bisa ngomong bersama dengan dia dengan wajah sumringah. Tandanya ukhuwah di antara kamu berdua terjalin. Ulfahnya bagus. Temu ngobrol. Gimana Pak? Kabarnya sehatnya sehat. Alhamdulillah. Gimana? Kadang satu atau dua patah kata cukup. Kadang agak lama. Yang penting apa? Wajahnya dia berseri-seri. Wajah ini kebaikan. Ma'ruf. Antum gak ngasih apa-apa. Lah garam, wala air. Antum hanya ngasih senyumnya antum ketika berbincang-bincang. Ma'ruf perkara baik. Jangan diremehkan sama sekali. Justru menambah ukhuwah, rasa persaudaraan, menambah mahabbah, rasa cinta, menambah ulfah, kedekatan hati antara antum berdua dengan teman-teman tadi. Antum bayangkan ada kles antara dua orang tadi, tidak bakal dia duduk. Wis duduk tok ae wis. Ha, merangkut enggak apa-apa, enggak bakal bisa. Lah iya kok ambek senyum. Wis pokoknya lugu bareng wis, enggak apa-apa hata ambek merangkut-merangkut enggak apa-apa wis sebetulnya lugu bareng, enggak bakal bisa. Kenapa? Hatinya enggak nyatu. Ada sesuatu antara mereka berdua. Maka bukan semata-mata berbincang-bincangnya. Yang dipentingkan apa ini? Wajhu mumbasit, wajahnya berseri-seri. Ngomong sama orang itu jangan melengos. Itu satu, kurang sopan, kurang hormat. Yang kedua, ada yang tidak beres antara itu berdua. Ada apa kok melengos gitu? Waalaikumsalam Pak, gimana? Ya, bekhair, alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah Pak lah. Ya, lumayan lah. Gitu. Oh, gini. Tapi wajahnya kamu menatap begini. Ini ada yang tidak beres. Ini dimasukkan dalam bentuk hajir, pemboikotan. Kalau syar'i alasannya boleh, ini orang memang sedang dihajar, diboikot, orang yang ahli bid'ah, yang menyimpang, orang yang demikian mungkin. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak boleh. Itu menyalahi etika, menyalahi adab, dan bentuk hajar pemboikotan orang lain, tidak boleh. Harus langsung natap wajahnya dengan senyum. Ini laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan atau dengan mahramnya. Ini yang saya ingat baik-baik. Nah, khawatir nanti dimanfaatkan jadi kebablasan. Akhirnya kemudian duduk bareng sama ibu-ibu, mbok-mbok, mbak-mbak. Gimana mbak, kabarnya mbak? Gitu. Bukan mahramnya. Lah, adalah ya jus. Ini diharamkan dalam Islam dengan bukan mahramnya. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan atau dengan mahramnya. Bicara sama orang lain, tatap wajah dia dengan gunakan wajah yang berseri-seri, yang senyum barakallahu fiik. Ini yang berikutnya. Yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyaka wa isbal izar." Dan hati-hati kamu mengisbalkan sarungmu. Isbal itu sarungnya sampai menutupi mata kaki, di bawah mata kaki. Hati-hati. Hati-hati kamu dari isbalnya izar sarung. Fa innaha minal makhyalah, sebab isbal itu termasuk kesombongan. Wala yuhibbuhallah, dan Allah enggak mencintai isbal. Yang berikutnya, larangan. Antum perhatikan barakallahu fikum, lafadznya umum. Tidak ada perincian sombong atau enggak sombong. Justru riwayat ini menegaskan semata-mata isbal itu kesombongan. Itu kesombongan. Sehingga di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada riwayat yang lain yang mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi yang isbal. Di hari kiamat Allah enggak bicara sama dia, Allah enggak menengok dia dan segala macam. Keras ancamannya itu. Pendapat yang pertama mengatakan, jadi pendapat yang masyhur dan yang lebih rajih barakallahu fikum, semata-mata isbal haram. Entah antum menjulurkan sarungnya antum atau jubahnya antum atau celana panjangnya antum, sarungnya antum melebihi mata kaki, ini hukumnya haram, termasuk makhyalah, sombong. Allah enggak menyukainya. Lebih haram lagi dengan ancaman yang keras yang disebutkan dalam hadis, Allah enggak akan bicara sama dia, haram, lebih haram lagi ketika ada unsur kesombongan. Pendapat yang kedua mengatakan dirinci. Kalau semata-mata isbal tanpa kesombongan enggak masalah. Tapi kalau diiringi dengan kesombongan, ini yang dikecam dalam riwayat. Dua pendapat di kalangan para ulama. Barakallahu. Yang kita harusikan yang pertama, sehingga bicara afdal ketika berpakaian, entah celana, entah sarung, entah jubah, atau yang semisalnya yang dari atas ke bawah, jangan sampai melebihi kedua mata kaki. Bagi laki-laki, itu yang afdal, itu yang Allah cintai, itu pakaiannya mukmin. Pakaiannya mukmin. Sebisa mungkin jangan isbal. Ketika ada orang yang isbal, tegur. Pak, ini kesombongan. Oh, boten, saya enggak sombong kok. Saya insyaallah enggak sombong. Dan apa memang dia enggak ada kesombongannya. Napa kan orang sombong kan kelihatan dari cara jalannya, gaya ngomongnya, gestur tubuhnya, kayak tok sombong pol sorong ini. Hah, yang ini enggak. Ini orang enggak sombong insyaallah. Tapi musbil, Pak. Mohon maaf, saya pendapatnya boleh kalau enggak sombong. Saya enggak sombong insyaallah. Ya sudah, jangan diingkari. Dikarenakan itu pendapat sebagian ulama kita. Ini pentingnya ya, Pak. Karena khilafnya sangat kuat di kalangan para fuqaha. Sehingga pengingkaran dalam bab ini jangan terlalu keras. Kamu ingkari, tapi jangan terlalu keras. Dikhawatirkan dia menggunakan pendapat yang kedua. Kalau dia orang yang nampak sombongnya kelihatan. Apa namanya? Najis gitu ya, Masya Allah. Kemudian, wah kelihatan paling sombong. Kelihatan kakinya digerak-gerakan supaya kelihatan nyapu-nyapu jalan itu ditampakkan sama dia. Nampak kesombongannya. Nanti ingatkan. Apa yang diingatkan? Kesombongannya. Pak, ojo sombong-sombong, Pak, melakuni, Pak, gitu. Gak sombong, Pak, aku. Ketok gaya ini, kayak ngono. Oh, iya. Jadi, nanti jangan fokus ke isbalnya. Fokus ke sombongnya. Pak, jangan sombong, Pak. Kayak jalannya jenengan kok. Cek sombongnya, gitu. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Diingatkan itunya. Kenapa? Kesombongan diharamkan secara mutlak. Tidak masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebiji debu kesombongan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru ngomong, mohon maaf, itu celananya yang terlalu panjang itu juga termasuk kesombongan, Pak. Kalau bisa sih dinaikkan sampai mata kaki supaya bersih. Barakallahu fiikum. Kita alasannya supaya bersih. Hai, insyaallah. Ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita justru dianjurkan untuk dilebihkan satu jengkal. Di perempuan. Itu dengan hadis ya Ummu Salamah semoga Allah meridainya. Ketika belum membawakan riwayat ini Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau begitu kelihatan kakinya perempuan. Kelihatannya Rasulullah. Belum mengatakan, tambahkan sejengkal. Cara ngitungnya itu dari batasan afdol laki-laki. Dipahami ini? Jadi laki-laki itu batas pakaiannya yang afdol pertengahan betis. Misalkan ini pangkal ujung betis. Pertengahan betis. Agak jauh dari mata kakinya. Ada afdol. Turun lagi boleh sampai di atas mata kaki. Itu boleh. Di bawahnya kesombongan. Untuk yang perempuan itu ngitungnya dari mana? Dari pertengahan betis. Betis kemudian tambah lagi satu jengkal. Sehingga kalau dihitung itu persis menutupi kakinya, telapak kakinya. Coba sih Pak antum betisnya dinaikkan dikit, diukur. Coba Pak ya. Sak jengkal ya Pak. Coba Pak Isak, Bapak Pamu. Nah, pas ya. Yuk, aduh diangkat. Di dulu ya, Pak. Gitu. Cek aja, Pak. Antum, pamu. Loh, jangan dinaikkan, Pak. Jangan diangkat bajunya. Ya, udah biar aja. Loh, dinaikkan lagi. Ya, pas lah insyaallah ya. Artinya dari pertengahan betis sejengkal ke bawah persis menutupi telapak kakinya. Dipahami, nggih? Itu perhitungan yang tepat. Sebagian mereka enggak ngitungnya dari bawah mata kaki. Ya, mata kaki dihitung tambah sejengkal lagi. Wah, itu kayak pengantin deh, Pak. Buntutnya kedawon ya. Enggak segitu. Sehingga persis di bawahnya telapaknya. Sehingga telapaknya dia itu tidak kelihatan. Paling ya dia pakai nyentuh tetap ujung kain nyentuh tanah. Sehingga ditanyakan Al-Ummu Salamah, ya Rasulullah, jubah kami menyentuh tanah. Dan melewati tempat-tempat yang basah mungkin. Bagaimana ya Rasulullah? Mau mengatakan, ya tahiru hama ba'da. Akan disucikan sama tanah setelahnya lagi. Itu kalau terkait suci. Ketika perempuan berjalan, dikarenakan jubahnya agak panjang, nutupi telapak kakinya, kan nyentuh tanah tuh. Nah, tidak masalah, biarkan aja. Nanti dia akan dibersihkan sama tanah berikutnya. Ketika dia akan basah-basah, akan dibersihkan tanah berikutnya. Kalau memang ada tanah berikutnya. Kalau enggak ada, ya najis. Bersihkan ujungnya saja. Barakallahu. Intinya, ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, ditambahkan satu jengkal. Dari pertengahan betis, satu jengkal ke bawah. Barakallahu. Nah. Baik, lanjut. Yang berikutnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inni mru'un ayyaraka. Ketika ada seseorang yang melecehkan kamu, mencaci maki kamu, bi syai'in ya'lamuhu minka, dengan sesuatu yang dia tahu itu dari kamu. Aibnya kamu gitu, kelemahan kamu memang. Dia mencela kamu dengan itu. Ente begini. Dasar begini gitu. Dipaham ya? Itu aibnya kamu. Fala tu'ayyirhu bi syai'in ta'lamuhu minhu. Maka kamu jangan mencela dia dengan sesuatu yang kamu tahu itu dari dia. Ini bahasa Latin nih, namanya mengkompar, komparasi. Mengompar. Ente begini, ente juga begini, gitu. Ente begitu, ente juga begitu. Itu namanya mengompar, gitu ya, Fandia. Langsung melarang, jangan. Jangan. Ketika ada orang yang mencela kamu, menghina kamu, mencaci maki kamu dengan menyebutkan sebuah aib yang ada pada kamu, jangan dibalas. Kamu jangan mencela dia juga dengan keaiban yang ada pada dirinya. Jangan. Qala da'hu, biarkan dia seperti itu. Yakunu wabaluhu alaih, balaknya akan menimpa dia. Wa ajruhu laka, dan pahalanya untuk kamu. Jangan kamu balas. Jangan kamu balas. Ada orang yang mencaci maki kamu, mencela kamu, ente fulan, wa alan, ente begini. Dia mau ngobrak-ngabrik aibnya kamu. Bongkar semuanya aibnya kamu. Jangan dibalas. Biar saja. Biarkan dia. Nanti balaknya, wabalnya, celakanya, ruginya, musibahnya, balaknya menimpa dia. Kamu dapat pahalanya. Jadi kalau kamu dicela sama orang dan kamu enggak demikian keadaannya, enak, kamu dapat pahala. Dapat ganjarannya, dapat dosa siapa? Yang mencela tadi. Jangan kamu balas. Biarkan dia, wabalnya, balaknya menimpa dia, pahalanya untuk kamu. Dan ingat, wala tasubbanna syai'an. Dan sungguh kamu jangan mencaci maki apapun. Jangan mencaci maki apapun. Qala, berkata sang sahabi, fama sababtu ba'du dabatan wala insana. Semenjak itu aku tidak pernah mencela hewan, tunggangan atau seseorang. Mencela tidak. Bedakan dengan ingkarul mungkar, menggunakan hukum-hukum syar'i dengan caci maki. Itu beda. Nek caci maki itu tidak ilmiah. Cuma bisa mencela, bisa merendahkan, bisa menghinakan, enggak ada ilmiahnya. Emosi. Jangan. Tapi kalau terkait dengan masalah hukum, Al-Qur'an mengatakan ini orang kafir, ya katakan kafir. Mereka kafir. Itu bukan mencaci maki. Itu menghukum dalam dengan syariat. Ini orang fasik, ahli maksiat dan segala macam. Katakan ini orang fasik. Itu bukan caci maki, itu hukum syar'i. Yang namanya caci maki, ya Adam tahu pahamlah. Masing-masing daerah punya caci maki khas gitu ya. Jadi contohnya Evan, Surabaya ono, caci maki itu ono, macam-macam ya. KBS juga ada, keluar semua tuh nanti omongannya. Itu caci maki, jangan. Jangan caci maki apapun. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini beberapa nasihat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Inti pembahasan adalah ihtiba tadi. Diperbolehkan duduk ihtiba selama tidak terbuka auratnya. Barakallahu fikum. Dan poin-poin nasihatnya sangat bagus. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Terutama yang terakhir, ini sangat penting dikarenakan ini butuh perjuangan. Saya katakan butuh perjuangan dan butuh menahan emosi. Tidak semua orang mampu untuk bisa diam. Dalam posisi kamu dicaci maki, kamu dicela, habis entek wis, antum diinjek-injek hormatnya antum, antum suruh diam. Itu tidak semua orang mampu. Ya apa enggak? Kalau kamu diemnya karena ketakutan sama dia, yang enggak goro pahalane. Yang dipangkasnya, kamu mampu membalas. Kamu bisa membalas dia. Kamu bisa melawan dia. Tapi disuruh diam. Jangan dibalas. Jangan. Biarkan dia. Ini enggak gampang lah ya, Pak. Enggak gampang lah ya, Pak. Kalau enggak betul-betul orangnya apa namanya dewasa, ilmunya masya Allah, terus tidak ada gengsinya dan segala macamnya, mungkin bagi dia sudah jangan digubris. Tapi ini ono gengsi ini, apalagi baperan yang kelas tinggi, sensinya pol, wah lah ya pusat entek ngame, baru satu poin kalimat aja udah nyeng dianya, baru hah usah langsung reaksi dia, apalagi hah sampai dimbek-bek gitu ya. Wah, itu sakitnya sampai lama ya. Nah, gampang. Gila, melatih kesabaran, melatih ketabahan, melatih mengontrol emosi. Dan yang terpenting tadi, pikir masa-masa pahalanya. Nek tak turuti podo dusone. Nek bahasane begini, podo gendengi kan gitu ya. Iki ni wis ngono, iki ya ngono, dituruti sport gak beres kan gitu ya. Jadi nama baik dijaga. Yang penting itu pahalanya. Pahalanya. Yang kuat tahan, emosinya kamu tahan, kontrol pokoknya wah. Itu nahan emosi itu lebih berat dibandingkan nahan lapar. Bisa enggak saya bacakan begitu? Loga diam. Mungkin enggak? Lah iya, yes. Atau nahan lapar gampang dilukas buko. Enggak masuk hati. Cuma nempel di perut. Maghrib hilang laparnya itu. Tapi kalau menahan emosi dari dalam ya, akhi. Tusukan-tusukan yang menancap di hati yang paling dalam itu kamu keluarkan. Itu enggak gampang ya, akhi. Kalau udah masuk nyep. Wah, menusuk itu lama sembuhnya itu. Sehingga saya katakan perlu perjuangan dan perlu pengorbanan yang sangat kuat. Ketika antum berhasil, antal kawi, kamu yang dikatakan orang yang kuat pada waktu itu. Apa kata Rasulullah? Laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat itu yang kuat bergulat. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu idza ghadab. Yang namanya orang yang kuat yang bisa mengontrol jiwanya, menahan emosinya ketika dia marah. Tahan. Itu mungkin sampai nyeng-nyeng sampai ke dalam ya, Pak. Tapi dia kuat. Kuat dia. Mulutnya ditahan jangan sampai keluar kata-kata yang seperti itu. Wah, tangannya semua ditahan itu mungkin sampai gemeter sampai dia mungkin sampai keberingat ke besar ya, sampai goyang dia saking nahannya itu. Dia berhasil. Ada kau. Ini orang kuat. Jadi orang yang kuat barakallahu fikum dan jangan jadi orang kerdil yang hanya bisa mencaci maki. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Waktunya sudah habis ya, Pak. Itu sudah menjelang maghrib, jamnya kelambatan itu. Semoga manfaat dan insyaallah taala kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya ba'da Ramadan insyaallah taala. Pada pembahasan yang lain insyaallah taala. Kafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah tabaraka wa taala.